Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, kita melanjutkan kembali kutubun minas sama'il Muhammadiyah li Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, dan kita masih dalam pembahasan contoh-contoh kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah baca tiga contoh yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Tatkala beliau berdakwah ke Taif, beliau terluka dilempari oleh orang-orang yang beliau dakwai. Demikian pula tatkala ada yang menuduh beliau tidak adil dalam pembagian ghanimah. Itu di antara contoh yang disebutkan mu'alif dari hadis tentang kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk di contoh yang keempat. Qala hadis rawahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Tuksaru rubaiyatuh. Pecah rubaiyah. Rubaiyah itu gigi antara gigi seri dan gigi taring. Gigi seri itu gigi yang paling depan, atas, bawah. Kemudian saib, rubai ini, baru kemudian taring. Saib. Wa yusajju fi ra'sih, dan terluka kepala beliau. Faja'ala yaslutu dam'anhu. Dan beliau mulai menghilangkan darah yang ada pada beliau. Wa yaqul. Dan beliau mengucapkan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum itu akan berbahagia yang mana mereka telah melukai nabi mereka. Wa kasaru rubaiyatahu, dan telah memecahkan enam giginya. Pecah itu maknanya patah, bukan tercabut sampai akar ya, tapi patah. Wa huwa yad'um ila Allah, dan dia nabi itu mengajak mereka kepada Allah. Di sini seakan-akan beliau enam putus asa dari kaumnya. Gak akan mungkin suatu kaum itu akan berbahagia karena dia telah melukai nabinya, karena mereka telah memecahkan giginya. Bagaimana mungkin akan berbahagia kaum yang demikian? Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai' au yatubu alaihim au yu'adzibuhum fa innam zalimun. Laisa laka, tidak ada bagimu urusan ini sedikit pun. Kamu tidak bisa untuk ngatur-ngatur urusan ini. Semua urusan itu di tangan Allah. Tidak ada campur tanganmu. Au yatubu alaihim, atau menerima taubat mereka. Au yu'adzibuhum, atau mengadab mereka. Fa innam zalimun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-Imran ayat 128. Ikhwani fidina azani wa a'azzakumullah. Ini kejadian dalam perang Uhud. Perang yang terjadi setelah perang Badar. Upaya orang-orang musyrikin untuk membalas dendam karena kekalahan mereka dalam perang Badar. Nah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, sering kita sebutkan insyaallah kitab beliau Zadul Ma'ad, pembahasan tentang masalah sirah. Di situ beliau mengambil faedah-faedah fikhiyah dari setiap kejadian, dari setiap peperangan. Disebutkan dalam perang Uhud, beliau bahas panjang lebar perang Uhud, ya. Di antaranya satu fakrah beliau sebutkan, wa ganatid daulatul awwal nahalil muslimin al kufar. Peperangan pertama kali di pagi hari kaum muslimin itu menang. Fan hazama adu Allah, musuh Allah itu kalah, orang musyrikin kalah. Wa wallu mudabirin, dan taib mereka lari, orang-orang musyrikin. Kemudian pasukan panah yang di atas bukit yang telah diwanti-wanti Rasul jangan turun, akhirnya mereka turun. Mereka turun, baik. Kemudian pasukan musyrikin yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid akhirnya menyerang kaum muslimin. Dan baik, disebutkan fa akramahumullah wa akramahullah man akram minhum bisyahadah. Dan Allah memuliakan mereka dengan mati syahid, wahum sabu'un, 70 orang dari kalangan muslimin. Naam. Wa khalasul musyrikuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin bisa langsung berjumpa dengan Rasulullah tatkala itu, karena sudah kocar kacir kaum muslimin karena meninggalkan pos-pos mereka. Fajarahu wajhahu, dan mereka bisa melukai wajah beliau. Wajahnya Rasulullah terluka dalam perang Uhud. Wa gazaru ruba'iyatahu al-yumna. Ini di sini ada tambahan ya. Dan mereka memecahkan gigi beliau yang sebelah kanan. Nah, ini ada tambahan, yang pecah itu yang sebelah kanan gigi beliau. Wa kanat as-sufla, dan gigi yang bawah, kanan bawah itu yang pecah. Fa hasyamu baydha ala ra'sihi, dan mereka bisa memecahkan baydha. Baydha itu pelindung kepala yang ada di kepala Rasul sampai pecah. Jadi luar biasa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai gigi beliau patah, sampai pelindung kepala beliau pecah. Wa ramau bil hijarah, mereka melempari Rasulullah dengan batu. hatta waqa'a li syiqqihi, sampai beliau terperosok. Tersisa sedikit sahabat yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumul, maka kemarin disebutkan di hadis nomor 2, pertanyaan Aisyah, apakah ada hari yang lebih dahsyat dibandingkan perang Uhud? Karena demikianlah keadaan Rasulullah, sampai patah di beliau, pecah pelindung kepala beliau, beliau lempari batu sampai terperosok. Wasaqata fi khufratin min al-hafar allati kana Abu Amir al-Fasik yaqidu bil muslimin, terjatuh dalam lubang yang memang digali oleh Abu Amir al-Fasik. Masuk ke lubang, Rasul terjatuh di dalamnya. Naam. Fa akhadha Ali biyadi, diambil, dipegangi tangannya oleh Ali bin Abi Thalib. Fa tadanathu Thalhah bin Ubaidah, kemudian didekap ya oleh Thalhah bin Ubaidah. Wa kana allazi tawalla adahu sallallahu alaihi wasallam, dan yang menyakiti Rasulullah Amr bin Qamiah. Amr bin Qamiah ini akhirnya tewas. Naam, di hutan dicabik-cabik oleh binatang ya. Wa Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wakila in Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, dia menyatakan itu adalah Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Am Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, pamannya Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Walladhi syajjahu, itulah yang melukai. Syajj itu luka yang ada di kepala ya. Itulah yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qutila Mus'ab bin Umair baina yadayhi, Mus'ab bin Umair meninggal di hadapan Rasulullah. Badafa liwa ila Ali bin Abi Thalib, bendera peperangan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa nasabat hilqatani min hilakil mikfar fi wajhi. Hilqah, hilqah itu rantai, rantai apa? Pelindung kepala. Itu sampai masuk, menancap di giginya, di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menancap di wajahnya Rasulullah. Fantazahuma Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang mencabutnya. Mencabut naam, apa kayak rantai yang masuk di wajahnya Rasulullah. Baik. Wa addu alaihi ma, digigit rantai itu hatta saqatat sinyahu, sampai patah nah giginya Ubaidah bin Al-Jarrah ya. Disebutkan di sini min syiddati ghausihi ma fi wajhi, karena saking dalamnya masuk rantainya itu nah di wajah Rasulullah ya. Yang gigit sampai patah giginya. Wa amtasa Malik bin Sinan, Malik bin Sinan walid Abi Sa'id Al-Khudri, bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri, ini Malik bin Sinan, menyedot dam min wajinatih, darah yang ada di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini sehingga disebutkan di riwayat yang lainnya, beliau menyatakan la tamasakan nar, itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena telah menyedot darahnya Rasul dan ditelan. Nah, Rasul tidak akan tersentuh api neraka. Baik. Ini ukhuwah fi din azani wa azakumullah. Naam. Hingga panjang beliau sebutkan kejadian-kejadian yang ada di perang Uhud ya. Demikian pula kemudian beliau sebutkan ahkam yang diambil dari kejadian di perang Uhud. Ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Intinya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Pecah 6 gigi beliau, kemudian juga menancap 6 rantai di wajah beliau. Baik, sehingga beliau pun berdoa atau menyatakan, bagaimana mungkin kaum yang telah melukai nabinya itu akan berbahagia. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa laka minal amri syai', itu enggak ada urusanmu dengan, enggak ada urusannya denganmu, kamu enggak bisa ikut campurnya. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka itu urusan Allah, bukan urusanmu. Naam. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Di sini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Naam. Dari riwayat ini ya, kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naam dengan gangguan musyrikin ya, sebagaimana kemarin kita sebutkan tatkala Fathul Makkah ya, dibebaskan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tidak menuntut balas. Naam. Baik. Di dalam hadis ini Allah turunkan laisa laka minal amri syai'un. Naam. Ada riwayat beliau setiap kali bangkit dari rukuk, di rakaat yang terakhir beliau kunut. Allahumma lan fulan wa fulan. Ya Allah, lanatlah fulan dan fulan. Kemudian Allah turunkan ayat ini, laisa laka min fi syai'. Baik. Minal amri syai'un ya. Nah, ada yang menyebutkan ayat ini turunnya kejadiannya ini, ada yang menyebutkan kejadiannya lain. Baik, karena diriwayatkan kunut beliau ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Naam. Bahwasanya ini kejadiannya kisah dari perang Uhud ya. Adapun tatkala Rasul mendoakan dalam kunutnya itu kisah Fi'rul Ma'unah. Tatkala para qurra yang dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Hadis ini juga menunjukkan hidayah itu di tangan Allah. Ya, hidayah itu di tangan Allah. Naam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa kejelekan untuk orang-orang musyrikin, mereka enggak akan bahagia. Karena telah melukai nabi mereka, nabi yang telah mengajak kepada Allah mereka lukai, enggak akan berbahagia. Naam. Tapi ternyata Allah turunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai', itu bukan urusanmu. Dan dibuktikan panglima perangnya orang musyrikin dalam perang Uhud, Khalid bin Walid, itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Artinya menjadi panglimanya kaum muslimin. Abu Sufyan juga, dan juga anaknya Muawiyah, itu masuk Islam. Abu Sufyan tokohnya dalam peperangan Uhud ini, tokohnya orang-orang musyrikin, itu masuk Islam. Naam. Allah berikan hidayah kepada mereka. Maka Allah menegur nabinya, itu bukan urusanmu. Kamu enggak akan ikut campur dalam masalah ini. Hidayah di tangan Allah. Jika Allah berkehendak, ayatubu alaih, Allah terima tobat mereka dan bagus keislamannya. Ini dibuktikan. Baik. Pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy dalam perang Uhud ya, di antara mereka dari masuk Islam dan bagus keislamannya. Bahkan Khalid bin Walid memimpin pasukan muslimin untuk membuka naam daerah-daerah baru. Bagus keislamannya. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Naam. Jadi semua hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kemudian kita putus asa. Baik. Tatkala kita melihat sekarang ada orang-orang yang begitu maksiat kepada Allah, bisa jadi dia mendapatkan hidayah dan bagus keislamannya. Bisa jadi pula orang-orang yang sekarang kita lihat masya Allah di atas sunnah, taat kepada Allah, naam, dia akhirnya dicabut hidayahnya wa'iyadubillah dan meninggal, tayyib, menyimpang dari sunnah. Naam. Hingga sebelum kematian menjemput, tidak boleh seorang putus asa. Ya. Ini ikhwan fiddina azani wa a'azakumullah. Baik. Ini yang keempat. Ya, tentang contoh kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya. Yang kelima. An-Khabbab qala. Sakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu, jadi mengadukan orang-orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun burdah law fi dhilil Ka'bah. Beliau berbantal dengan burdah kainnya beliau di naungan Ka'bah. Faqulna ala tad'u Allahu lana, tidakkah Anda mendoakan kami kepada Allah? Ala tantasiru lana, tidakkah Anda memintakan pertolongan kepada kami? Naam, ini Khabbab ini mengeluh kepada Rasulullah perlakuan nah keji orang musyrikin ya kepada kaum muslimin, dan Khabbab ini baru masuk Islam. Baik. Menyatakan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Anda tidak doakan kami kepada Allah agar kami diberikan pertolongan? Fajalasa muhmaran launuhu awajhu. Rasul pun yang asalnya tadi tiduran, beliau pun duduk dalam keadaan memerah. Naam, warna dan wajah beliau. Faqala lana, laqad kana man qablakum, sungguh-sungguh orang-orang sebelum kalian, yukhadur rajulu, ada seorang yang ditangkap. Wa yufaru lahu fil ard, dibikinkan lubang di tanah. Sumayu ja'u bil minsar, kemudian dibawakan gergaji. Faija'alu fawqa ra'si, diletakkan di atas kepalanya. Sumayaj'alu bi firqataini, kemudian dibelah menjadi dua ya, orang itu. Ma yusrifu an dini, itu tidak membuat orang itu berpaling dari agamanya. Sampai tindakan fisik. Ya. Mengorbankan nyawa dengan dibelah itu pun jadi dua. Tidak menyebabkan dia keluar dari agamanya. Tetap berpegang dengan agamanya. Wa yumsatu bi amsatil hadid. Dan ada yang disisir dengan sisir yang terbuat dari besi. Maduna lahmi min abdin wa asabin, di antara daging dan tulangnya, wa asab dan juga uratnya, disisir menggunakan sisir besi sampai masuk ke dalam dagingnya. Ma yuslibu an dini, tidak membuat dia itu berpaling dari agamanya, tetap berpegang dengan agamanya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan siksaan-siksaan yang diterima orang-orang yang terdahulu. Siksaan-siksaan yang diterima oleh orang-orang terdahulu, tapi mereka-mereka na'am tetap bertahan di atas agamanya. Tidak kemudian memilih keluar dari agamanya. Mereka rela kemudian mengorbankan nyawanya. Maka kata Rasulullah SAW, "Laitimannallahu hadzal amr." Sungguh-sungguh Allah akan sempurnakan agama ini. Hatta yasirur raqib minkum min Sana'a ila Hadramut, sampai orang yang berkendaraan, menunggang kendaraan di antara kalian berjalan dari Sana'a sampai Hadramut di Yaman, la yakhsha illallah, tidak ada yang takut kecuali hanya Allah. Aman keadaannya. Tidak takut ada yang mengganggunya, hanya takut kepada Allah. Walakinnakum tasta'jilun. Akan tetapi kalian itu tergesa-gesa. Rawahul Bukhari. Baik. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Ini beliau mencontohkan kejadian umat terdahulu yang begitu bersabarnya untuk mempertahankan agama mereka, keyakinan mereka. Nah, menunggu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau menceritakan ini tatkala Khabbab mengeluh dengan apa-apa yang diterima kaum muslimin dari orang-orang musyrikin, dari berbagai macam siksaan. Maka boleh sebutkan belum ada apa-apanya kalian. Orang-orang yang terdahulu ada yang ditanam, ada yang dibelah, ada yang disisir tubuhnya dengan sisir besi. Nah, mereka enggak berpaling dari agamanya, tetap berpegang dengan agamanya. Nah, nanti Allah akan menurunkan pertolongannya. Nanti enggak akan ada yang ditakuti tatkala orang berjalan dari Sana'a sampai ke Hadramut. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman. Nah, maka beliau mengingatkan, walakinnakum tasta'jilun. Kalian tergesa-gesa. Belum apa-apa, ya. Belum apa-apa sudah mengeluh kepada Allah. Nah, tunggu. Tunggu sampai datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makna walakinnakum tasta'jilun ay fasbiru. Sabarlah kalian, ya. Sabar menerima ujian ini. Fantadiru. Tunggulah. Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sempurnakan agamanya. Allah akan menangkan agamanya. Naam. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Ini dalil wajibnya bersabar atas gangguan orang-orang non-muslim. Jika diganggu orang-orang non-muslim, maka sabar. Maka dia kalau sabar, dia akan menang. Naam. Ini ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah, menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fi din, azani wa a'azzakumullah. Naam. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Di dalam penjelasan atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga menunjukkan tanda-tanda baik mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau mengkhabarkan tentang kejadian yang lampau. Ya, ini tentunya khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka Rasulullah menasihati para sahabat untuk bersabar dengan gangguan-gangguan yang datang dari orang-orang musyrikin sampai nanti datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fi din, azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian selesai masa sabar, sekarang masuk min rifqir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentang lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah taala, Laqad ja'akum rasulun min alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'mina raufur rahim. Surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, rasul dari golongan kalian. Naam. Allah sifatkan rasul ini sifatnya. Azizun alai ma'anittum, yang mana berat terasa olehnya apa penderitaan kalian. Jika kalian susah, rasul itu susah. Harisun alaikum, dan bersemangat untuk menunjukkan kebaikan kepada kalian. Ana harisun alaikum. Bil mu'minin raufur rahim. Dan raufur rahim, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah bagi beliau jika melihat umatnya susah. Naam. Beliau semangat memberikan, menunjukkan kebaikan kepada umatnya. Dan juga bil mu'minin raufur rahim. Naam. Sangat santun, sangat penyayang, sangat lemah lembut, ya, kepada orang-orang yang beriman. Naam. Oleh karena itu haknya rasul itu muqaddam, didahulukan atas segala makhluknya. Bahkan di atas haknya kedua orang tua, haknya rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Al hadisul awal. An Anas radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu fil masjid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas kembali, tatkala kami di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija arabiyun, tiba-tiba datang arabi, orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, pedesaan, pegunungan, biasanya kasar-kasar. Baqama yabulu fil masjid, dia pun berdiri dan kencing dalam masjid. Masjidnya Rasulullah itu tidak semuanya dari atap, ada atapnya, ya, lantainya dari kerikil-kerikil. Sehingga orang-orang Arabi kebiasaan mereka kalau mau kencing ya sudah di tempat itu. Dikira itu apa, padang pasir biasa. Ternyata itu masjid. Sehingga ngelihat itu tiba-tiba dia kencing di dalam masjid, padahal itu masjid. Nah. Ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam yasikhuna bihi. Mah, mah, hai utruk. Para sahabat Rasulullah yang melihatnya, yasihu Nabi teriak, mah, mah, yang maknanya tinggalkan, tinggalkan. Melarang Arabi ini untuk melanjutkan kencingnya. Langsung bertindak para sahabat kata yang melihat ada Arabi kencing di dalam masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusrimuhu da'uhu. La tusrimu, kata Rasulullah, la tusrimu, jangan kalian putus. La taqta'u baulau, jangan kalian putuskan kencingnya. Da'ul, biarkan, biarkan dia selesaikan, tinggalkan. Tinggalkan dia. Biar selesaikan kencingnya. Yatruku sahaba ala Arabi. Para sahabat meninggalkan Arabi itu menuntaskan kencingnya. Yaqdi baulahu. Yaqdi baulahu, menuntaskan kencingnya. Summa yad'u Rasul ala Arabi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Arabi itu setelah selesai kencingnya. Ar-Rasulil Arabi, berkata Rasulullah kepada Arabi itu, innal masajida, sesungguhnya masjid-masjid itu, la tasluhu li syai'in min hadzal bul wal qadar, tidak pantas untuk kencing dan juga kotoran, tidak pantas. Masjid itu dikotori, masjid itu dikencingi, tidak pantas. Innama hiya li dzikrillah wa shalah wa qira'atil Qur'an. Masjid itu untuk mengingat Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Nah, Rasul tidak marah-marah, tidak. Hanya beliau berkata dengan lembut, Mas itu tidak pantas untuk dikencingi di dalamnya. Mas itu dipakai untuk baca Quran, untuk sholat, untuk zikir. Beda dengan sikapnya para sahabat yang langsung teriak dan menghentikan kencing Arabi ini. Baik. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam di ashabi. Kemudian Rasul ganti menyatakan kepada para sahabatnya, "Innama buistum muyassirin." Bahwasanya kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan. "Walam tub'asu mu'assirin." Dan tidak diutus untuk membuat kesusahan. Sabbu alaihi dalwan minal ma. Dan taib siramilah. Siramlah dengan satu ember air. Bekas kencing yang Arabi tadi. Karena pasir, karena kerikil. Tidak mungkin untuk dipel, maka disiram. Qala al-Arabi. Setelah kejadian itu, Arabi ini berdoa, "Allahummarhamni wa Muhammadan." Ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan, dan jangan engkau berikan rahmat kepada seorang pun di antara kami. Berdoa hanya rahmat itu kepadanya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tatkala mendengar doa Arabi ini, beliau menyatakan, "Laqad tahajjarta wasian." Kamu telah membatasi apa yang luas. Rahmat Allah itu luas. Kenapa kok dibatasi hanya aku dan kamu yang mendapat rahmat Allah? Aidayakta wasian. Kamu telah menyempitkan yang luas. Muttafaqun alaih. Ini contoh, ya. Lemah lembutnya Rasulullah tatkala menyikapi ada sebuah kemungkaran. Mungkar. Kencing di dalam masjid itu kemungkaran yang dia harus diingkari. Tapi bagaimana cara mengingkarinya? Namanya fikih ingkarul mungkar. Melihat kemungkaran itu tidak langsung serta-merta diingkari, tapi dilihat bagaimana cara mengingkarinya. Sebuah kemungkaran jika diingkari akan berimbas dengan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh untuk diingkari, tidak boleh dijalankan. Misalnya melihat penguasa berbuat kemungkaran, mengambil harta rakyatnya dan yang semisalnya, mau diingkari dengan cara pemberontakan, dengan cara demonstrasi, yang imbasnya nantinya banyak mengalir darah-darah kaum muslimin, itu ingkarul mungkar yang menghasilkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh untuk dijalankan. Itu orang-orang yang tidak mengetahui fikul dakwah, fikul ingkarul mungkar. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berjalan bersama murid-muridnya melewati tentara Tartar yang sedang mabuk. Kemudian mau diingkari oleh murid-muridnya Ibnu Taimiyah, dilarang oleh beliau. Jangan, biarkan. Biarkan dia dalam keadaan mabuk. Kalau dia tidak mabuk, dia akan mengalirkan darah-darahnya kaum muslimin. Maka tidak diingkari. Maksudnya tidak diingkari dengan niat. Tentunya tadi. Kalau diingkari dengan tangan, kemungkaran besar akan lebih lagi. Maka jika ada sebuah kemungkaran, kemudian kalau mau kita rubah dengan tangan kita dan berimbas kemungkaran besar, tidak boleh. Tidak boleh. Tadi yang kita contohkan. Penguasa berbuat mungkar, kalau kita ingkari dengan cara yang demikian, pemberontakan atau yang semisalnya, maka tidak boleh. Nah, ini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah. Sebagaimana juga orang-orang kafir, ya, sebagian kaum muslimin yang kemudian mengadakan pembunuhan, bom-bom bunuh diri, yang berimbas kemudian marahnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, sehingga membunuh kaum muslimin, ini tidak boleh dijalankan. Berimbas dengan imbas yang jelek. Maka ingkarul mungkar itu ada ilmunya. Jika diingkari kemungkaran dan diprediksi akan berganti dengan kebaikan, maka silakan. Silakan dijalankan. Tapi jika berganti dengan kemungkaran yang lebih besar, atau kemungkaran yang lainnya jangan diingkari dengan tangan. Nah, ingkari dengan hati, ya. Atau ingkari dengan lisan. Jika memang tidak akan berimbas dengan kemungkaran lebih besar. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Sebagian juga disebutkan tatkala ada sebuah acara undangan mantenan misalnya. Di situ ada musiknya. Ada kemungkaran di situ di dalamnya. Nah, kita tidak boleh hadir di situ tatkala kita tidak bisa merubah kemungkaran itu. Nah, dan kita boleh hadir tatkala kita bisa menyampaikan dan merubah kemungkaran di dalamnya. Ni khon fi din azani wa a'azakumul. Maka di sini Rasulullah menyontohkan, ini loh, ingkarul mungkar yang berimbas dengan kebaikan. Ya. Kalau ingkarul mungkar tidak memiliki dasar keilmuan, ini imbasnya akan lebih besar. Misalnya, Arabi yang sedang kencing, kalau tiba-tiba diingkari di tengah-tengah kencingnya, ya, imbasnya dia langsung akan menahan kencingnya, padahal belum selesai. Ini imbas dari sisi kesehatan. Satu. Kalau ternyata misalnya tatkala diingkari, ya, dia kemudian tidak menghentikan kencingnya, tambah lari, maka najisnya itu bukan yang satu tempat, akan kemana-mana, nyecer ke tempat yang lainnya, tambah sulit ngilanginya. Maka Rasul dengan rif, dengan lemah lembut, biarkan di situ. Nyiramnya enak satu tempat. Daripada dia lari, apalagi muter-muter, kejar-kejaran misalnya, bertambah banyak tempat yang terkena najisnya. Atau bahkan mungkin lari sambil menyingkap auratnya, kemungkaran tambah banyak. Nah, maka dengan cara lemah lembut. Ya. Dan ternyata, baik, ini imbasnya luar biasa. Buktinya, doanya A'rafi ini. Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan kamu rahmati seorang pun selain kami berdua. Ya. Karena merasa perbuatan sahabat yang langsung memarahi itu sudah tidak berkesan di hatinya. Terkesan dengan apa yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkarul mungkar dengan ilmu, dengan rifq. Baik, nanti akan juga disebutkan, dicontohkan hadis yang kedua. Bagaimana ada kemungkaran dan Rasulullah mengajari sahabat yang telah keliru dalam ingkarul mungkar. Diajari dengan jalan yang terbaik, ya, sehingga kemungkaran hilang dan menghasilkan ganti yang lebih baik lagi. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang tentang arif, lemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.